Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilal li'almi annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru haya fahal min mudakkirin. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musim.